Rahel, Lina, Sabila, Lo, Raksan, untuk panjenengan semuanya. Sabila, spesial Abah Burhan. Aku terpaksa bercerai muda, orang tuamu tiada setuju. Maafkan kasih, maafkan sayang, terpaksa aku meninggalkanmu. Makasih, Abah.